يا إخوتي ماذا نقول؟ Siapa yang bisa baca satu huruf dari kitabullah, dia dapat 10 kebaikan setiap hurufnya. Dan hampir tidak ada orang Islam baca Quran cuma satu huruf. Gak ada. Nun. 10. Sudah dulu. Silakan cek. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Kalau merasa banyak dosanya, setidaknya banyak-banyak baca Quran. Mudah-mudahan tertutup dengan pahala-pahala kemuliaan. Perbanyak amalan. Cari amalan cerdas. Apa amalan cerdas itu? Satu, amalan yang pahalanya bisa mengalir sampai kita meninggal dunia. Disebut dengan sedekah jariah. Ibu punya uang 50 ribu. Bagaimana caranya 50 ribu awet sampai ke akhirat? Caranya, misal, cari amalan cerdas. Belikan mushaf. Kasih ke penghafal Quran. Begitu dia bacakan, setiap dia baca, ibu dapat pahalanya. يوم القيامة والجزاء يوم رهيب قاتل في لحظة حق اللقاء ترى وجوها كالحا